Biarpun Belitung provinsi baru, tapi kelihatan pembangunan tambah maju. Jalanlah gede, dagi ada batu-batu. Lanyaman kendaraan nak berjalan laju. Tapi kami pemusik agak lesu. Sekarang musik lah kurang laku. Sebab rega timah tak gila tentu. Sekaranglah tahun baru. Semua serba baru. Asal jangan bini baru. Nak berlari langkah 1,000, orang bini kejarankan penyapu. Berbini cukup satu. Mungkin kita tak mampu. Sebab bini tu bukan gak sabar nak ada pelutu. Nak dibelikan baju baru, sepatu, gincu, kerabu, agar tetap lagak nomor satu. Mun ada waktu, hari-hari minggu, ajak ke museum melihat batu-batu. Jadi tidak cemburu, biar kita balik dahulu. Tapi jangan cuba-cuba nak berselingkuh, ngasih nanyakan anak-anak. Mun kita lah ke rumah penghulu. Jadi kita nak bersatu, bangun Belitung supaya tetap maju. Ada jam gede luar biasa, tinggi pun tak kira-kira. Peninggalan zaman Belanda, dari kecil sampai ke tua. Tapi jam gede tetap ada, kurang lihat gedekan mata. Kira-kira lah jam berapa. Dulu ada sibuk kantor pusat, kalau anenggak pasti terlihat. Tapi jarum hendak suat tepat. Gara-gara timahlah gawat, tak ada dana idang ngerawat. Jam gede lalu dimakan karat. Tapi berkat pemda setempat serta perhatian masyarakat, jam itu teh dah agak sangat. Sama-sama kita ngerawat. Ada jam gede luar biasa, tinggi pun tak kira-kira. Peninggalan zaman Belanda, dari kecil sampai ke tua. Tapi jam gede tetap ada, kurang lihat gedekan mata. Kira-kira lah jam berapa. Dulu ada sebut kantor pusat, kalau anenggak pasti terlihat. Tapi jarum hendak suat tepat. Gara-gara timahlah gawat, tak ada dana idang ngerawat. Jam gede lalu dimakan karat. Tapi berkat pemda setempat serta perhatian masyarakat, jam itu beda agak sangat. Sama-sama kita ngerawat. Lagi tu teh jarumlah tepat. Pergi kerja tak usah telat.